Yohanes pasal 10:7. Naupo Yesus no te sa iveto, nanti ngoa mo ia rilangi, pade no sambaya ivei. Umaku, narata mo tempo na. Popo kita mo kuasa boka gaya nu anamu. Ala anamu vo umamala mo popo kita kuasa boka gaya mu. Komi no mabai ka aku, kuasa mo parenta pura-pura manusia. Ala aku mamala membabai katubua mabelo, sampai rika saya-sayana, katau-tau toni vai muka aku. Ive imo sampai manusia matubu mabelo, sampai rika saya-sayana. Ira mo sinjani ante komi, ala tala tona konona to samba alau, pada ira mo sinjani bau ante Yesus Kristus, toni pakau mu etu. Aku nompopo kita kuasa boka gaya muriara dunia ei, ante nompa kopu pangga via toni para saya muka aku. Vei-vei uma, aku merapi, baika aku mo kuasa boka gaya kuringayomu, nasimbayu eva kuasa boka gaya, tonaria rijaikum pasangganinggani ante komi, tempo dunia da apa nipajadi. Uma, nipo panjani kumo komi katau-tau toni vai muka aku, ngariara dunia ei. Ira etu bagiamu mamimo. Pada ira bau ni vai muka aku, pada nituki ira motesamu. Vei-vei ninjani ira mo nuapa pura toni vai muka aku, pu'un-pu'un no pu'un garijaimu uma. Sabana pura-pura tesa toni uli muka aku, nipasimbayuku ka ira. Pada tesa-tesa etu nitarima ira mo. Nanoto mo ka ira, aku naratang garijaimu, pada nipara saya ira bau mo komi tonong pakau aku. Aku mo sambaya ka ira ana guruku ei. Da'a pura-pura manusia toni po sambayaku, tapi aga ira toni vai muka aku. Sabana ira etu mpu-mpu bagiamu. Pura-pura tau tona jadi bagiaku, ira vou na jadi bagiamu. Pade pura-pura tau tona jadi bagiamu vou na jadi bagiaku. Pade kuasa boka gayaku, na noto nikita riarang katubu ira. Mana masai ka aku metoori dunia ei. Aku kana malaum pakari jaimu, tapi ira dane toori dunia ei. O umaku tonagasa, jagaimo ira ante kuasa mumboto. Kuasa toni vai muka aku. Jagaimo ira, ala ira mo saumurara, nasimbayu eva komi bo aku bo uno saumurara. Tempo aku dano sanggani-gani ante ira, aku mo tonoba jagai ira ante kuasamu. Etu mo kuasa toni vai muka aku. Nijagaiku ira sampai daarian tanina tona tontona, aga ia to masih pato ma tonto sampai rika saya-sayana. Etu na jadi, alama dupa nuapa toni tulisi dara buku nagasa. Vei-vei aku malaum pakari jaimu uma, pura-pura ei ni tesaku ka anak guruku, tempo aku dana ria riara dunia ei, ala iram pumpu uma damba, ante kadamba nurarang garija ikum boto. Uma, nipasimbayu kuka ira motesamu. Pada tau-tau riara dunia ei, nompo karau ira, sabana anak guruku etu, daano sangu pekiri ante ira, nasimbayu eva aku vou, daano sangu pekiri ante tau-tau etu. Aku daane rapi, ala komi mengala irang gari dunia ei. Tapi ku perapi, ala komi membajagai irang gari magau nuseta. Ira da ano saungu pekiri ante tau-tau da ano para saya, nasimbayu eva aku vou da ano saungu pekiri ante tau-tau etu. Pajadi mo ira bagiamu tona gasa na uma, ante mempatuduki ka ira pepatuduki tona konona. Tesamu uma, etu mo pepatuduki tona konona. Nasimbayu eva komi nompakau aku, nomai riara dunia ei, ivetu vou aku nompakau ira, malau mpakari jai taun tanina riara dunia ei. Uma, aku membabai koroku mboto manjaliku ira, ala ira vou mamala majadi bagiamu tonagasana, ante mangginjani pepatuduki tonakonona. Da'a aga anak guruku ei kuposambaya. Tapi aku vou mo sambaya ka pura-pura tau to mempara saya aku banepia, ante mangepe tesa-tesa to rapatolele anak guru ku ei. Uma, ku perapi ala ira pura-pura mo saungurara, na simbayu eva aku no saungurara ante komi, bokomi no saungurara ante aku. Kuperapi ala ira vou mo saungurara ante kita, ala pura-pura tau memparasaya komi mo tonompakau aku ei. Nivai kuka ira mo kuasa to nivai muka aku, ala ira mo saungurara, na simbayu eva kita vou no saungurara. Aku no saungurara ante ira, pade komi no saungurara ante aku, ala iram pumpu mo saungurara. Ane ivetu kana manoto ka pura-pura manusia, komi mo tonompakau aku, pade komi tonompotove ira, na simbayu eva komi nompotove aku. Uma, toni podotaku ala tau-tau toni vai muka aku etu, mamala mo sangganinggani ante aku, ala rakita ira kuasa boka gayaku. Etu mo kuasa boka gaya toni vai muka aku, sabana komi nompotove aku ngari lamba pamulana, da apa dunia ni pajadi. O umaku tona noana, manusia riara dunia ei, da ano sinjani ante komi, tapi aku no sinjani ante komi. Pade anak guruku ei nangginjani, komi mo tonompakau aku. Ni pepanjani ku ka ira mo komi uma. Pade aku bate-bate na mempepanjani komi ka ira, ala tobe mu tonaria rijaiku, bate-bate na maria vo urijai ira, pade ala aku mboto mamala mo sangurara ante ira.